semakin lemah, terkikis oleh amarah. Sesaat aku tersentak, ingin rasanya berteriak, masih ada cinta tersisa untuk jiwa yang terluka. Percuma saja kau

Kau ada ampun untuk diri. pernah aku impikan, betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Apa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah menunggu seutas harapan tulus cintamu. Good girl.